Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'u wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda الدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله وشكر لله تذكرنا الله atas nikmat Allah, atas pemberian Allah, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua itu kita dapat hadir dalam majelis ilmu fiqih di malam ini. Sekarang kita akan bicara tentang sedekah. Sedekah sunnah. Zakat juga disebut sedekah. Sedekah ini sedekah wajib. Sekarang ini sedekah sunnah. Faslun wal afdalu al israru bi sadaqati tatawwu. Yang lebih afdal al israr, sembunyi-sembunyi, bi sadaqati tatawwu, dengan sedekah yang sunnah. Bi khilafi zakat, lain dengan zakat. Kalau zakat disunnahkan, ditampakkan supaya enggak timbul fitnah. Supaya enggak timbul fitnah. Tuh, kalau ada orang kelihatan kaya dari luar, orang tahu, apalagi kalau orang tahu di kerjaannya si bulan, rumahnya mewah, kerjaannya bagus, gajinya gede. Tapi kok enggak pernah kedengaran ngeluarin fitnah. Ini enggak pernah ngeluarin zakat nih orang. Orang jadi tuduhan yang jelek terhadap orang tersebut. Padahal zakat wajib, termasuk rukun Islam. Kalau orang kita kan kadang bilang gini, kalau belum haji belum sempurna Islamnya. Ya belum zakat, kalau gak zakat yang udah wajib zakat begitu juga belum sempurna Islamnya. Kan bagi yang mampu kalau untuk yang haji. Tapi jadi udah jadi kayak semacam istilah gitu, kalau orang udah mengerjakan ibadah haji berarti udah sempurna di Islam, udah lengkap semuanya. Nah, ya artinya kalau begitu, kalau ada orang wajib keluarin zakat tapi dia ngeluarin zakat berarti Islamnya yang belum sempurna juga berarti. Itu hikmahnya kenapa kalau zakat sunnah untuk atau lebih afdol untuk disiarkan, atau yang disiarkan maksudnya dibagikan orang beritahu, bukan diam-diam orang beritahu. Tapi lain dengan sedekah sunnah, lebih afdal diam-diam. Hatta la ta'lama shimalu ma yunfiqu yaminuhu, sehingga tidak, kata Rasul, sehingga enggak tahu yang tangan kiri apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kanan sama kiri dekat. Usahakan itu sedekah sunnah sesembunyi mungkin, sampai jangan yang kiri jangan sampai tahu, padahal dekat banget. Jadi dikinayahkan diam-diamnya dalam mengeluarkan mengeluarkan infak sedekah yang sunnah itu seperti itu. Seperti itu. Dan termasuk golongan 7 orang yang akan mendapat naungan di bawah arsy di hari kiamat nanti, yaitu orang yang menyembunyikan sedekah sunnahnya, menyembunyikan sedekah sunnahnya. Dan di antaranya fadilah sedekah sunnah, sedekah bersembunyi-sembunyi itu orang enggak tahu kita sedekah. Dia yang tahu Allah Ta'ala, orang yang sedekah itu. Kata Rasul dalam hadis, sedekatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murkanya Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murkanya Allah. Allah enggak akan marah sama dia kalau seorang itu sering sedekah sembunyi-sembunyi. Bahkan diceritakan bahwa orang-orang dulu salaf kita ketika berdagang dan mau bersedekah di dalam dagangannya, caranya diantaranya dibilang ya, misal kalau dia punya barang dagangan, orang kalau dagang tahu kan pasarannya berapa. Buku ini misalnya pasarannya 20.000, pasarannya 20.000, ada orang beli, dia pengen sedekah nih sama orang yang beli nih, yang dagang pengen sedekah sama orang yang beli. Kata pedagangnya, ketika ditanya ini buku berapa kayaknya, sudah 22.000 nggak pakai tawar, mau ambil, kalau nggak mau udah. Padahal harganya berapa pasarannya? 20.000, dia bilang 22.000 nggak pakai tawar, jangan tawar lagi udah. Kalau mau ambil, kalau nggak mau udah. Nah, disedekah 2.000, disedekah 2.000. Ini yang beli, pikir ini orang gimana? Maksudnya harganya 20.000, dia kata 18.000. Harga pasaran 20.000 ini barang. Dia bilang sama pembelinya, udah 18.000 jangan pakai tawar. Kalau mau ambil, kalau enggak mau, udah. Ini pembelinya senang kalau dia tahu harga pasaran nih. Makanya dipikir, ini orang penjual enggak pinter nih. Padahal enggak, padahal dia pengen sedekah. Pengen sedekah. Itu para ulama salaf kita ada pedagang begitu. Kalau mau sedekah. Itu sedekah tusir termasuk juga sedekah yang sembunyi-sembunyi. Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ajur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekah sepanjang hidupnya enggak ada yang tahu. Setiap malam beliau panggul sendiri makanan-makanan pokok dan ditaruh di depan para orang-orang fakir miskin setiap malam, sehingga setiap fakir miskin kalau pagi-pagi mereka buka pintu dapat ada makanan setiap hari di dalam di depan rumahnya. Dan kadang tahu sepanjang beliau hidup kadang tahu siapa ini yang sedekah, nggak ada yang tahu, bukan setahun dua tahun tiga tahun, puluhan tahun. Sehingga di zaman beliau orang fakir miskin nggak kelihatan, nggak ada yang minta-minta di zaman itu benar-benar minta-minta karena emang perlu. Ketika dibahas masalah hukum minta-minta, orang minta-minta hukumnya boleh aja fakir miskin kalau dia nggak di hari itu nggak punya sesuatu yang dimakan atau diminum untuk kelangsungan hidupnya, dibolehkan untuk meminta ketika dia nggak mampu bekerja, nggak mampu menghasilkan sesuatu. Tapi kalau sudah tertutupi hajat di hari itu, nggak boleh diteruskan mintanya di hari itu. Kalau dia perlu hajat berapa setiap hari? 50.000 buat makan sehari semalam. Dia minta-minta mungkin tangkap cacat badan, nggak bisa kerja segala macam. Diminta-minta kesana kemari, dapat 50.000, udah stop. Nggak boleh terusin, kalau terusin haram yang diambil. Kenapa? Karena ketika dia minta, dia menyatakan dirinya fakir di hari itu. Ketika sudah mendapatkan apa yang memenuhi kebutuhannya, masih minta-minta juga berarti bohong sama orang. Dia menyatakan fakir, padahal dia bukan di hari itu bukan fakir, karena udah dapat sejumlah uang dari hasil minta-mintanya yang mencukupi kebutuhannya di hari itu. Besok gak ada, sekalian lagi. Ini gak kelihatan orang-orang yang minta-minta di Madinatul Munawwarah di zaman beliau, karena setiap malam beliau keliling memberikan makanan pokok untuk orang fakir miskin. Beliau yang pikul sendiri. Sampai kemudian ketika beliau wafat, baru tiba-tiba di hari berikutnya, setelah wafatnya beliau, di hari berikutnya di mana-mana kelihatan orang fakir miskin pada minta-minta. di Madinatul Munawwar. Sampai orang bingung nih dari mana fakir miskin dulu nggak pernah kelihatan, tiba-tiba sekarang banyak. Karena dulu terpenuhi hajatnya oleh beliau di tiap malam. Ketika beliau wafat baru orang tahu, oh ternyata Imam Ali Zainal Abidin yang dulu bersedekah tiap malam. Puluhan tahun nggak ada yang tahu. Lalu itu bukti pertama. Bukti keduanya, ketika dimandikan jasadnya beliau waktu beliau wafat, terlihat kapalan di punggungnya ini, bertanda bercak hitam kapalan, karena setiap malam harus pikul itu, pikul barang-barang mereka itu, bahan-bahan pokok dipikul sendiri, yang bertahun-tahun meninggalkan bekas. Walafdalu, jadi walafdalu isra bi sadaqati tatawwu bi khilafi zakat wa tasadduqu 'ala al-qaribil aqrabi wa az-zawji thumma al-ab'adi thumma maharimir radha' thumma al-muzahara thumma al-wala. Kemudian yang afdal bersedekah yang pertama adalah al-qarib, atas kerabat sendiri. Lebih afdal bersedekah kepada kerabat sendiri. Jangan sampai orang lain dikasih, yang membutuhkan, kerabat yang membutuhkan gak dikasih. Kerabat yang membutuhkan, fakir miskin yang kerabat sendiri. Apa itu sepupunya, apa itu pamannya, apa itu ponakan misan, yang masih membutuhkan, mereka lebih afdal untuk diberikan sedekah. Sedekah sunnah, kita bicara tentang masalah sedekah sunnah ini ya. Ya, jangan sampai sedekah sunnah dikeluarkan kepada orang-orang jauh, tapi orang-orang dekatnya, kerabatnya sendiri yang membutuhkan gak dikasih. Afdol ya, pahalanya lebih besar sedekah kepada kerabat sendiri. Kemudian yang lebih afdol lagi al-aqrab, kerabat yang lebih dekat. Jangan sampai kerabat yang lebih dekat gak dikasih, kerabat jauh dikasih. Walaupun sama-sama kerabat, kerabat yang lebih dekat lebih afdol, artinya lebih afdol, pahalanya lebih besar. Dan yang lebih afdol lagi, yang termasuk mahram, kakaknya ya, kakaknya fakir miskin, dia alhamdulillah rezekinya luas, sedekah infak sedekah buat kakaknya, buat adiknya, buat abangnya, ketika mereka membutuhkan. Jika mereka membutuhkan. Kemudian wazauj, suami atau zaujah, istri. Sedekah kepada istri. Sedekah kepada suami, kalau istrinya punya harta banyak, sedekah sama suaminya. Dan sedekah sama istri bagaimana? Nafkah yang suami cari setiap hari itu dihitung sedekah terhadap istri dan anak-anaknya. Tsumma al-ab'ad, kemudian baru kerabat yang jauh. Kalau kerabat dekat udah dikasih, atau yang paling dekat udah dikasih, baru kerabat yang jauh. Tsumma maharimur radha, kemudian mahram-mahram dari susuan. Kalau dia punya saudara susuan, kalau dia punya saudara susuan, mahram-mahramnya itu. Jadi kalau seorang misalnya waktu kecil pernah nyusu dengan seorang ibu, dengan seorang perempuan, menyusu minimal 5 kali, maka jadilah saudara susuan. Saudara susuan, nah semua anak-anak ibunya itu, ibu susuannya adalah mahramnya. Nggak boleh kawin dengan mereka. Nah, sedekah dengan terhadap mereka itu urutannya tadi. Yang pertama kerabat, kerabat yang terdekat, kerabat yang agak jauh, kemudian baru mahram jadi susuan. Tsummal musaharah, kemudian ipar-ipar. Ada saudara yang terjalin karena pernikahan. Ipar-ipar yang mempunyai yang membutuhkan, diberikan mereka infak sedekah yang sunnah, dan urutannya setelah mahram susuan. Semal wala, kemudian wala. Ini enggak ada sekarang wala. Wala artinya seseorang yang dulu budak, kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Tuannya itu punya hakul wala namanya. Jadi kalau dia pernah dulu jadi budak, kemudian sekarang jadi orang kaya, udah merdeka jadi orang kaya. Sebaliknya tuannya jadi orang miskin, membutuhkan, dia sedekah ya, sedekah kepada mereka. Kemudian waljar, dan afdol juga sedekah kepada tetangga dan kerabat rahim tetangga, tentunya lebih afdol daripada kerabat rahim tetangga yang bukan tetangga yang bukan mempunyai kerabat rahim. Bagaimana kita tahu bahwasanya tetangga punya tiga macam? Tetangga ada tiga tingkatan. Tetangga ada yang muslim, kerabat, muslim, kerabat, tetangga. Kemudian ada yang tetangga muslim doang, bukan kerabat. Ada juga tetangga yang kafir. Nah, tentunya seseorang yang menjadi tetangga kita dan dia muslim juga dan dia kerabat kita juga, kerabat rahim kita juga, itu yang lebih afdal untuk diberikan sedekahnya dibanding tetangga yang bukan kerabat rahim. Ya, ini kalau kita punya, artinya kalau kita punya duit mau kita sedekahin sesuatu, kita mau sedekahin tetangga kita kerabat rahim, berikan kepada dia lebih afdal daripada tetangga yang bukan kerabat rahim, lebih besar pahalanya. Begitu juga afdal bersedekah kepada kerabat yang musuhin kita. Ada kerabat musuhin kita, afdal sedekah kepada dia. Karena sedekah ini akan menjinakkan hati yang bermusuhan. Bagaimana disebutkan oleh ulama bahwa al-insan abidul ihsan, manusia itu budaknya perbudaknya ihsan, perbuatan baik. Ya, kalau seorang di kita kasih sesuatu terus, kita berbuat kepadanya kebaikan terus, lama-lama dia akan nurut, dia akan melunak, dia akan patuh. Jadi dengan al-insan abidul ihsan, kalau ada kerabat yang memusuhin kita, kasih sedekah terus. Ini yang sedekah sunnah. Kasih sedekah, kasih sedekah. Dikit-dikit kasih, kirimin buah-buahan. Dikit-dikit kirimin kue, apa kek. Tapi lama-lama dia enggak musuhin dia. Karena hati akan melunak. Sedikit lagi, wa 'alal ahlil khair al-muhtajin. Begitu juga sedekah afdal kepada orang-orang baik, pada para salihin, pada para awliya, afdal sedekah kepada mereka. Kemudian al-muhtajin juga afdal sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Lebih umum lagi, mau yang orang saleh atau yang mereka membutuhkan. Dan Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ulama, seorang ulama di zaman dahulu, beliau mengkhususkan sedekahnya, ada sedekah yang dikhususkan untuk para penuntut ilmu. Untuk para penuntut ilmu. Karena ma'ruf penuntut ilmu mereka perlu kepada bulghah, pada harta untuk ilmu, untuk kelancaran untuk ilmunya. Karena orang yang menuntut ilmu dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu biasanya sulit untuk bekerja. Menggabungkan antara menuntut ilmu dengan kerja sulit. Dan gak fokus ketika seorang kerja juga untuk ilmu juga. Nah, dengan itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengkhususkan sedekahnya, sebagian sedekahnya dikhususkan untuk thalabatul ilmi, untuk para penuntut ilmu. Ini yang kita bahas di malam ini, bab sedekah yang sunnah, dan selesai kita dari sedekah yang wajib, itu zakat. الدنيا ولا كل نادى صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة. نعم بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط seperti suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tinggalan satu itu laporan keuangan belum dilaporin. Laporan keuangan musala istiqamah saldo sampai dengan hari ini saldo minggu lalu 9